Kalau teman-teman Nyupalapa bergabung dengan saudara-saudaraku keluarga besar putra sekawan pasti asik dan enjoy. Ya, indahnya mimpi tak pernah pasti, tapi kalau indahnya rasa persaudaraan antara Nyupalapa dan putra sekawan pasti abadi. Betul! Hidup putra sekawan! Hidup putra sekawan! Sekali lagi sebagai ucapan rasa terima kasih tetap saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu para tamu undangan, kami atas nama jajaran panitia penyelenggara mengucapkan ribuan rasa terima kasih yang tak terhingga atas kebersamaan Anda semuanya yang sudah bisa menciptakan suasana aman, tertib dan terkendali. Ya, saya yakin, saya yakin yakinnya bahwasanya kesatria muda generasi penerus bangsa putra sekawan anti itu yang namanya tawuran, betul. Anti itu yang namanya jotos-jotosan, betul. Hidup putra sekawan. Matur sembah nuwun. Saudara yang Anda tunggu-tunggu dan yang Anda nanti-nanti. Artis ibu kota yang Anda tunggu-tunggu. Divanya Indonesia yang Anda nanti-nanti. Saya yakin panjenengan sudah kangen sekali dengan Mbak Evi Tamala. Betul apa betul? Putra sekawan sudah kangen dengan Mbak Evi Tamala. Artis yang punya miliaran penggemar, artis yang punya suara merdu, artis yang dimiliki Indonesia akan hadir di hadapan Anda. Terima kasih Dava Multimedia Shooting, juga Barokah Shooting atas kerjasamanya. Ada Ramayana, juga ada Mbak Evita Mala Nyupalapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepripun kabare? Ape? Waras? Seger? Selamat hari raya, selamat jumpa. Sudah lama sekali kita gak ketemu ya. Insya Allah sehat, berkah, bahagia semuanya. Adik-adik juga, selamat bertemu putra sekawan. Putra sekawan keren-keren, ganteng-ganteng, baik-baik. Alhamdulillah. Juga untuk semuanya yang di belakang sana, selamat malam, sugeng dalu. Ini Raja Sawernya banyak ya? Raja Sawernya banyak? Banyak? Sawer nanti ya? Oke, bersama Pak Lapa, grup idola saya tercinta. Satu buah lagu. Walau perpisahan, engkau tetap ku sayang. Walau berjauhan, engkau tetap aku pandangan. Salim Bapak, matur suwun. Matur suwun. Putra, putra sekawan. Aduh, ininya kerudungnya disimpan dulu ya. Banyak sekali nanti saya bawa oleh-oleh ke Jakarta nih. Nggih, lagu apa?